Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan syarah ya, atau penjelasan kita terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Saya banyak mengutip syarah ini dari syarah yang terkenal yang ditulis oleh Ibnu Aqil ya. Syarah dari Ibnu Aqil, begitu juga syarah dari Ibnu Hisham, Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Walaupun Awdahul Masalik ini tidak secara runut mensyarah, tapi dia sistematika bukunya sama dengan susunan dari Alfiyah. Jadi bisa dikatakan sebagai syarah dari Alfiyah Ibnu Malik ya. Dan juga kalau di video ada dari Syekh Dr. Muhammad Ruki, beliau dari Maghrib ya, atau Maroko, yang menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah dijelaskan ya, walaupun mungkin sebagian ada yang ikut full dan yang tidak ya, bisa nanti ditanyakan kepada yang sudah belajar, ataupun semua kajian yang saya lakukan sudah direkam ya, bahkan sudah disebarkan di dunia maya ya, nanti bisa dilihat ya, termasuk di ya di upload di Facebook juga, suka di share ya di Facebook itu. Kajian-kajian udah ada beberapa pertemuan ini syarah dari Alfiyah Ibnu Malik ya. Silakan nanti bagi yang ingin memahami yang sebelumnya ya, tinggal dimanfaatkan perangkat-perangkat itu. Ya. Seperti itu, apalagi yang punya bisa akses ke sana. Ya, silakan aja. Ya, karena tidak akan paham kalau tidak runut ya, tidak akan paham kalau tidak runut ya, kalau ngacok-ngacok itu nanti sulit ya. Makanya caranya adalah itu tadi, memberikan kemudahan, silakan ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang isim mabni ya, karena isim itu ada dua, al-murabu wal-mabni ya, isim murab dan mabni. Bukan hanya isim aja, di sini dibahas semua ya, baik isim, fi'il atau huruf ya, itu pembahasannya ada yang mabni dan ada yang mu'rob, kecuali huruf mu'rob semua mabni semua ya. Di kemarin sudah dijelaskan bahwa isim itu dimulai dari pembahasan isim dulu ya, wal ismu minhu mu'robun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Nah, karena yang mabni itu terbatas ya sedikit, maka beliau memulai pembahasannya dengan yang mabni dulu. Lisa bahim minal hurufi mabni. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang isim-isim mabni. Ya, jadi kita mengetahui dari sini ada berapa isim mabni? Ada 6 ya. 1 domir, ya, ismu domir, ismu istifham, ismu syarti, ismul isyarah, ismul fi'li, ya, ismul isyarah, ismul fi'li, ismul mausul. Nah, kita juga sudah tahu alasan kenapa misalnya isim domir disebut isim mabni, kenapa? Sebenarnya secara keseluruhan isim disebut mabni itu alasannya satu, mirip dengan huruf. Lisabahil minal hurufi mudni, karena ada kemiripan yang dekat dengan huruf. Ya, nah, maka dijelaskan, dirinci kemiripannya itu dalam hal apa saja. Kalau isim domir, dalam hal apa kemiripannya? Sabalwadi ya, sabalwadi itu mirip di dalam ya pembentukan katanya, yaitu terdiri dari satu atau dua huruf ya. Kemudian isim istifham, nah itu kemiripannya sama dengan tiga itu, isim istifham, ismu syarti, dan ismul isyarah. Kesamaannya dalam asyabahul ma'nawi, wa ma'nawi wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Itu kesamaan dalam maknanya. Kalau istifham berarti sama dalam makna istifham. Ya, karena istifham juga digunakan untuk huruf ya, seperti a itu kan, a itu huruf, artinya apakah. Ya, begitu juga syarti dan juga isyarah. Kemudian ismul fi'li dalam apanya kesamaannya? Niyabanit niyabatin anil fi'li, mengganti dari fi'il, isim yang mengganti dari fi'il, ya kan? Tapi ada syaratnya. Anil fi'li bila ta'assurin. Ya, dia tidak terpengaruh oleh amil yang sebelumnya. Ya, artinya kalau ada huruf jar, dia tetap tidak majrur. Ya, misalnya kalau yang sebelumnya sudah dekat disebutkan soh, ya nahu soh wahayyahal soh. Soh itu adalah isim yang mengganti dari fi'il, yaitu uskut menjadi soh. Ya, isim maka disebutnya ismul fi'li. Ya, sama juga daroki. Ya, daroki itu adrik. Daroki, ya. Dia tidak berpengaruh, ya, dimasuki oleh apapun ya yang memarfukan, memansubkan, memajurkan, tidak peduli. Dia tidak ini karena dia mabni. Tetapi dia bisa berpengaruh, mempengaruhi, tidak terpengaruh tapi bisa mempengaruhi. Taksir, ya, kalau taksir bisa, ya. Misalnya adrik Zaidan. Zaidannya jadi mansub, mansub kenapa? Karena menjadi maf'ul bih dari daroki. Daroki Zaidan. Daroki itu adrik. Fi'il fa'il, berisi fi'il fa'il, berarti Zaidannya menjadi maf'ul bih. Ya. Gitu. Jadi itu ania batin anil fi'li bila ta'assurin. Yang terakhir ibtiqarin. Jadi kenapa isim mausul disebut isim mabni? Karena kemiripan dalam apa? Kemiripan dengan huruf dalam hal membutuhkan kepada yang lain secara asal membutuhkan kepada yang lain. Karena itu huruf, ciri khas huruf adalah dia tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Makanya pengertian huruf itu apa? Laifamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Nah, isim mausul aladhi, misalnya aladhi yang, bisa enggak dipahami tanpa yang lain? Tidak bisa. Aladhi yang, apa maknanya belum jelas. Sama dari apa enggak jelas. Maka dia membutuhkan kepada yang lain. Ya kan? Itu min, dari, dan sebagainya. Ya, nah itu kemiripan dalam segi secara asal dia membutuhkan kepada yang lain. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pembahasan kalau yang sebelumnya mabni. Nah, kemudian yang murob. Ya, wa mu'rabul asma ima qad salima. Ya, mu'rabul asma maksudnya isim yang murob itu, wa mu'rabul asma ma qad salima, yang selamat. Ya, ma qad salima min syabahil harfi. Ya, dari kemiripan dengan huruf, artinya sebaliknya. Kalau tadi yang mabni itu mirip dengan yang huruf, berarti sebaliknya. Kalau tidak mirip dengan huruf, maka dia murob. Ya. Maka di sini dijelaskan wa murobul asma ima qad salima, ya. Min sabahil harfi ka ardin wa suma. Nah, itu diberikan contoh, dua contoh. Ardin dengan suma. Nah, sebenarnya dari dua contoh ini, ya, sudah menggambarkan pembagian dari isim mu'rob. Ya, di situ ada contoh adin dan ada contoh suma. Ya, ka'adin wa suma. Yaitu pembagian ini dua bagian sebenarnya. Adin adalah contoh isim yang sahihul akhir. Ya, sahihul akhir, ya. Huruf akhirnya sahih, ya, artinya tidak ada huruf ilah. Sedangkan ini mu'talun sahih, ya, atau termasuk isim mu'tal. Jadi bukan hanya fi'il yang ada sahih dan mu'tal, itu isim juga sama. Mu'tal akhir atau ismul mu'tal. Ya, itu mana huruf ilahnya? Alif, suma. Ya. Nah, nanti huruf isim yang mutal itu ada dua, ada yang mansur, ada yang manfus. Itu pembagian dari isim mutal. Nah, sini menggambarkan dua bagian isim mu'rob. Ya. Makanya dalam i'robnya pun nanti kalau ardin bisa marfunya ardun, mansubnya ardon, majrurnya ardin. Ya, kalau suma matunya suma, mansubnya suma, majrurnya suma. Ya, karena dia ada huruf ilat di sini. Nah, maka dalam huruf ilat ini, ya, irobnya itu mukodar, ya, mukodaro, ya kan? Saya marfuun walamatu robihi domatun mukodarotun alal alif mana amin duhuriha at ta'azzu. Ya, jadi dia mukodaro. Jadi apa namanya harokatnya itu diperkirakan. Mukadaro. Nah, jadi ini pembagian isim, ya. Ardin. Ardin itu apa artinya? Bumi. Kalau suma, suma itu. Suma itu bahasa lain dari ismun. Oh, emas. Ya, misalnya emas muka. Ismuhu Aziz. Ya, sumahu Aziz. Sama. Ismuha Resti, Sumaha Resti. Sama, jadi Suma itu adalah nama lain atau bahasa lain dari Ismun, ya. Nah, kemudian setelah itu, ini baru-baru ini dulu, baru pengertian dan contoh tentang irob, ya, tentang isim yang mu'rob. Nah, setelah itu kembali lagi ke mabni, tapi yang bagian fi'il. Ya, gitu. Wa mu'rabul asma ima qad salima min syabahil harfi ka'adin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'aliya. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan tentang mu'rab dan mabni dari fi'il. Kalau sebelumnya kan dari isim, nah sekarang beralih ke pembahasan fi'il. Dalam pembahasan fi'il beliau mengatakan wa fi'lu amrin fi'il amr. Wa mudiyin dan fi'il madi. Wa fi'lu amrin wa mudiyin. Mudiyin maksudnya adalah fi'il fi'lun madin, ya, fi'lun madin. Wa mudiyin bunia, yaitu bunia dimabnikan. Ya, jadi fi'il amr dengan fi'il mabni semuanya mabni, tidak ada yang mu'rob. Ya, gitu fi'il madi itu fa'ala, doroba, ya, doroba doroba, dorobu dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu fi'il madi semuanya mabni, tidak ada yang mu'rob satupun. Begitu pula fi'ul amri. Fi'ul amri idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, semuanya mabni. Ya kan? Kayak doroba mabni ala fathi. Ya kan, doroba, dorobu mabni ala domi liti solihi biwawil jamaah. Ya. Gitu. Dorobtu mabni ala dorobtu mabni ala sukun. Dilihat itu lampilnya ba, huruf ba lampil yang dilihat. Mabni ala sukun. Ya. Idrib mabni ala sukun. Ya, idrib. Idriba mabni ala fathiyah. Idriba mabni ala fathiyah. Ala. Ala. Oh, itu maksudnya idriba. Idriba, idriba, idrib, idriba, idribu. Mabni ala apa? Mabni ala hadfin nun. Kalau fi'il amr itu, ya, fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan mu'rob mudhari'nya. Ya kan? Itu kan kalau mudhari'nya kan yadribuna. Ya, yadribuna, lan yadribu, lam yadribu. Marfu'nya apa? Subutun nun. Mansubnya? Hadpunun, majzumnya hadpunun. Nah, dalam fi'il amr itu mirip dengan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il amr itu mabni, mabniun ala hadpinun. Kalau fi'il mudhari kan murob. Ya, itu tanda murobnya. Kalau dalam fi'il amr tanda mabninya. Ya, hadpunun, ya, apa? Mabniun ala hadfin nun. Kalau misalnya yang mu'tal, nanti fi'il yang mu'tal irmi, misalnya apa? Mabniun ala apa? Irmi. Enggak ada hadfin nun. Irmi kan domirnya anta. Kalau irmi berarti irmi kan dari Roma yarmi, itu ada huruf ilatnya mu'tal akhir. Ya, kalau irmi fi'il amr, fi'il amrnya apa? Mabniunnya. Mabniun ala apa? Bukan. Bukan. Mabniun ala hadfi harfil illah. Ya, mabninya itu karena dibuang huruf ilatnya. Oh, iya. Iya. Kan Roma yarmi. Ada huruf ya, ya huruf ya itu dibuang, huruf ya ini buang. Jadi mabniun ala apa? Ala hadfi harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Ya, itu kan sebenarnya udah di pelajaran nahwu, pelajaran sorob Ustaz Aceh udah lewat. Ya. Jadi fi'il madi, fi'il amar semua mabni, tidak ada yang murob. Ya, wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya, keduanya dimabnikan. Wa arobu, mereka para ahli nahu, wa arobu mudori'an, mereka mengirobkan mudori, fi'il mudori. Ya, wa arobu mudori'an, mereka para ahli nahu itu semuanya mengirobkan, artinya menjadikan fi'il mudori itu adalah bagian dari murob, berbeda dengan fi'il amr dan fi'il mabni. Fi'il mabni, fi'il madi. Ya, jadi mudhari itu ya dia satu-satunya yang bisa termasuk menjadi isim murob, tapi ada syarat in aria, ada syaratnya. Aria itu apa artinya? In aria urian apa? Irian. Irian itu kata-kata urian. Irian itu apa? Terlihat. Urian telanjang artinya. Urian. Urian itu telanjang, maksudnya in arya jika telanjang min nuni taukidin, dari nun taukid, artinya dia tidak dipakai, tidak dipakaikan nun taukid, artinya tidak ada nun taukid, tidak bersambung dengan nun taukid. In arya jika telanjang atau jika kosong, ya jika kosong, in arya min nuni taukidin, dari nun taukid. Nun taukid apa contohnya? Disambung dengan nun taukid sakila, misalnya ya riban. Ini disambung ya. Dengan nun. Taukid syakilah. Jadi mabni tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ada. Karena terhalang oleh alif. Nah, ini yang disebut taukid mubasyir. Dia harus mubasyir, harus langsung mubasyir membaca terus. Ya, mubasyir dia harus langsung bertemu dengan nun taukid. Kalau terhalangi tidak secara langsung, maka dia tetap murad. Ya, dia itu marfu wala matrufih. Apa? Asrafu. Wala matrufih apa? Apa? Apa lam sarang matrufihnya? Oh, wala matrufih subutun. Subutun. Jangan terpengaruh. Ini beda ini. Ini alifun isnain, ini wawu jamaah. Ada yaul mu'tabah itu failnya bukan tanda irob. Tanda irobnya subutun nun, ini ada kalau nun dihilangkan atun nun dia terhalangi. Begitu juga yang tribuna menjadi apa? Ya tribuna enggak ada, dihilangkan wawunya dihilangkan, tapi tetap dia tidak mubasyir, dia tetap menjadi apa? Mulut, karena asalnya ada wau dan mulut. Ya dibuna itu adalah ini diringkas. Ya dibuna itu diringkas. Asalnya kalau diadain semua, ya ribunana. Asalnya gitu. Asalnya gini. Ya ribu. Asalnya gini. Nah kemudian wau-nya dihilangkan. Nunnya di. Ini ada tiga nun berarti di sini. Ini ada tiga nun, nun satu, nun dua. Tahdid itu kan ada dua nih. Tahdid itu menunjukkan ada dua. Berarti nunnya ada tiga. Ini yang dihilangkan salah satu ini. Jadi ya ribu. Nah kalau waw tidak dihilangkan, ini bertemu dengan lil tikoi sakinai. Bertemu dua sukun itu tidak boleh. Bertemu dua sukun. Ini sukun dan sukun. Maka dihilangkan nunnya ribuna. Maka menjadi ya ribuna. Ya, ya tribuna itu asalnya ya tribunana, berubah jadi ya tribuna. Nah ini termasuk murob karena terhalangi, tidak mubasyir. Nah dia menjadi mabni kalau mubasyir. Ya in aliyya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin. Yang ketiga ada nun inas, contohnya ya dia. Yadribna ini nunul ina. Ya. Yadribna. Nah, maka yadribna ini menjadi mabni, bukan murob. Ya, fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun li tisawihi bi nunil ina. Wa nunul ina dhamirun mutasilun mabniun ala fathi mahallin fa'ilun. Jadi ini. Nah, selain yang ini, selain yang tiga ini, semuanya murob. Ya, dan murob irobil itu adalah marfu, mansub, majrur. Ada majrur fil, majrur fil itu majrur. Contoh marfunya yadribu, mansubnya yadribu. Lan yadriba, majrurnya lan yadrib. Itu yang sahih akhir kan, kalau kita secara umum membagi fi'il mudhari itu tiga. Sahih akhir contohnya. Yang kedua af'al lamsah, contohnya yang tadi. Af'al lamsah. Ya ini af'al lamsah. Kenapa dia dibedakan fi'il yang lima? Karena punya hukum sendiri dalam irob. Maka dia dibedakan namanya af'al lamsah. Ya murobnya apa? Tanya ya dribuna. Apa marfu? Maksudnya lan ya ribu. Apa maksudnya? Tak ada maksudnya apa? Harfun nun lam ya ribu. Nunnya hilang. Dan ya dibani, maksudnya ya dibani. Maksudnya lan ya dibani. Maksudnya lam ya ribu. Baru yang ketiga itu mu'tal akhir. Akhirnya Dan huruf ilat itu ada tiga, apa aja? Kalau majunya lam ya hilang. Apa tanda majunya? Hatu akhir atau hatu hati lah boleh. Boleh hatu akhir, boleh hatu hati lah. Hatu hati lah. Ya bu lam lan ya dua. Lam ya bu hilang. Baru bilatnya. Ya do lan ya do. Alif mansubnya tetap mukodaro juga karena tidak bisa nampak patahnya. Nanya toa. Ya. Ya. Tidak bisa nampak tetap teman-teman satu. Ya lan apa ya do lan ya do lam ya do sama. Lam ya do nya hilang untuk majunya huruf ya. Ilatnya hilang. Ustaz ini jadi ya coba langsung ikut aja. Jadi itu pintunya di lalu jadu. Ya, nah ini pembagian fiil, fiil yang huruf. Jadi selain yang ini semuanya mabni, tidak ada yang huruf. Semuanya mabni. Semuanya huruf. Semuanya huruf. Semuanya huruf. Semuanya huruf. Yang mabni yang ini. Yang huruf selain huruf. Nah ini tuh ada tiga pembagiannya apa aja? Soi air. Ya, supaya memudahkan. Ya, jadi wa'arabu mudhari'an in ariya. Ya, min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru naman putin. Yaru naman putin. Ya, ini contohnya. Yaru naman putin. Putin. Putin. Dengan bait wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manputin. Itu contoh aja, yaruna manputin contoh. Nah, itu kan disukunkan dia untuk menazomkan aja agar bunyinya sama. ya, kayaru naman putin. Putin. Ya. Putin. Karena yang namanya bait kan harus sama ininya bunyinya. Ya. Nah, kemudian itu membahas fi'il tadi. Membahas isim sudah dibahas. Kemudian fi'il sudah. Yang terakhir apa? Eta. Huruf. Kan tiga pembagian kalimat. Satu isim, dua fi'il, tiga huruf. Maka beliau menjelaskan tentang huruf. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf itu berhak untuk mabni. Artinya apa? Huruf itu semuanya mabni, tidak ada yang mutlaq. Ya, wal aslu fil mabni ayu sakana, dan asal dari mabni itu sukun. Ya, jadi asal dari mabni yang namanya mabni sukun. Kenapa? Karena sukun itu adalah sukun, karena kata sakana itu sudah tenang, sukun itu tenang diam. Jadi sukun sakina apa? Sakina ketenangan. Kenapa disebut sukun? Dia tenang, tidak bergerak. Harokat apa artinya harokat? Harokat. Artinya pada saat kita mengucapkan sukun itu kan diam. Ar, huruf ro di sini diam, tidak bergerak. Benar kan? Kalau a, ini bergerak. A, ada bunyinya bergerak. A, fathah. Ya, du. Du, ya, gitu. Ya, di. Di, jadi asal di, dari mabni karena dia tetap asalnya ya, adalah sukun. Tapi selain sukun ada yang mabni, selain sukun ada juga yang selain sukun mabni. Jadi pada asalnya ya, yang paling asal adalah mabni itu ala sukun, mabniun ala sukun. Tapi selain mabni ala sukun juga ada mabni ala yang lain lagi. Ya, maka di situ dikatakan wal aslu fil mabni ayu sakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm. Tapi di antara yang mabni juga, nah ini menjelaskan secara keseluruhan. Tadi kan membahas tentang huruf, udah tadi wa kullu harfin mustahiqun lil bina, udah selesai. Jadi mu'rab dan apa? Isim sudah dibahas, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il sudah dibahas, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf sudah dibahas dan semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Baru setelah itu menjelaskan tentang mabni itu mabni ala apa. Ya kan? Nah, kata beliau mabni itu adalah secara asalnya adalah mabni ala sukun dulu. Nah, tapi selain mabni ala sukun, wa minhu dzu fathin, ada juga yang mabni alal fathi. Bukan patah istilahnya. Kalau dalam mabni tidak boleh mengatakan mabni ala fathah, tidak boleh, salah. Ada istilah dalam mabni itu mabni ala fathi, bukan patah, fathi. Tidak ada tanda butuhnya. Mabni ala fathi. Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin. Kasrin, kasroh. Mabni ala kasri. Jangan mengatakan mabni ala kasroh, salah. Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm. Mabni ala dhammi. Jangan mabni ala dhamma, salah. Ya kan? Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wasa'ita. Ini contoh. Beliau memberikan contoh ka aina, seperti kata aina. Aina ini apa? Isim. Mabniun ala apa? Al-fathi. Ini contoh dari mabniun ala al-fathi. Ka'aina. Amsi. Mabniun ala kasri. Ka'aina amsi haisu. Mabniun ala domi. Wasakinu dan sukun. Sakin sukun. Maksudnya wasakinu dan yang contoh dari sukun. Ham. Itu yang dimaksud itu ya, baik itu. Kam ini mabni ala sukun. Ya, gitu. Artinya apa ini? Kemana? Di mana? Kamu sih? Kemari. Kemari yaitu? Di mana? Kemana? Di mana? Tapi bukan pertanyaan. Ayo soal nanya, bawa isu jasa. Di mana? Di mana saya? Di mana? Tapi bukan pertanyaan. Kam berapa? Ya, nah ini contoh-contoh isim mabni. Ada yang mabni ala fathi, mabni ala kasri, mabni ala sukun. Ya, itu yang dimaksud dengan wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhu ain amsik haitu wa sakinu ham. Ya, itu pembahasan mabni, ya, macam-macam mabni. Setelah itu membahas tentang mu'rob, ya, nanti kita akan bahas. Ya, sampai sini dulu untuk pembahasannya. Kita lanjutkan dengan praktek. Jadi nanti yang tidak untuk ingin mengikuti seluruhnya, ya, nanti bisa di, karena setiap kajian direkam, ya. Kalau yang punya akses terhadap internet itu bisa di dunia maya, jadi ya, di upload penjelasan ini, ya, gitu. Termasuk di Facebook juga di share, ya, gitu. Silakan aja dimanfaatkan, ya, perangkat itu kalau ingin mempelajari dari awal, ya. Kita dari awal direkam, sudah direkam. Kemudian kita lanjutkan bagian siapa yang membaca? Hah? Silakan. Kita praktekkan teorinya. Sampai mana terakhir? Itu kan udah kan? Iya, so. Iya, so. Komat. Dala ilu, dala ila, dala ili. Hah? Dala ila, kenapa? Kan tentu mansub, mansub jadi apa? Maful bi. Kalau yang namanya maful bi, ya sebelumnya harus ada fiil dan fa'il, ya. Mana fiil fa'ilnya? Akomat. Akomat kan fiil. Fa'ilnya mana akomat? Domir mustatir takdiruhu. Hiya, hiyanya kembali ke mana? Surah, ya. Maka artinya apa? Akomat adalah ila. Kemudian didirikan. Nah, kalau fa'il, kalau fi'il ma'lum mendirikan. Siapa dari fa'ilnya dulu? Kalau menerjemahkan itu fa'ilnya dulu. Kemudian surat An-Naba ini mendirikan dalil. Ya, menegakkan maksudnya. Wal baro barohina atau ke argumen atau ke dala ila, ya, barohina. Kemudian ala kudrati robbil alamin. Kudrati jadi apa? Majrur karena ada ala, ya. Kenapa tidak kudrotin tapi kudrati? Karena jadi mudok. Berarti di depannya harus jadi mudhof ilaih. Kudrati robbi. Robbinya mudhof ilaih dari kudrati. Kudro apa? Bukan ketetapan, ketetapan di sini. Kudro di sini apa? Surat An-Naba ini menegakkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi terhadap apa? Kekuasaan alamin, ya, rob seluruh alam. Nah, oke, kita kan menerapkan itu adalah yang pertama mengetahui sigot, ya, bentuk. Jadi dalam menerapkan kaidah terhadap pembacaan, ya, kita sedikit-sedikit. Kita pertama harus mengetahui dulu apa tadi apa? Fa'inna ladhi yaqdiru ala khalqil ajaibi wal Yang pertama kita harus mengupas terlebih dahulu bentuk-bentuk setiap kata ya, atau asigo. Ya, asigo. Bentuk setiap kata. Kita harus menentukan apakah itu isim, fi'il atau huruf. Ya. Nah, kemudian kalau isim, tadi kan udah dibahas mudhof atau mabni. Kalau fi'il mudhof atau mabni. Kalau huruf semuanya mabni, tidak ada yang mudhof. Jadi harus mengetahui dulu, menentukan ini. Ya, isim, fi'il atau huruf. Ya, nanti dalam sigot itu ada isim misalnya, ada sigot isim dari ilmu nahwu. Ada sigot isim dari ilmu sorof. Ya, sigot isim dari ilmu nahwu misalnya yang mudhof ada 9. Ya. Mudhof sama aja. Jamak. Dari segi ilmu nahwu. Ya, dan yang mabni tadi yang 6. Nah, nanti ada juga dari segi ilmu sorof. Kalau dari segi ilmu sorof misalnya isim apa? Isim. Ya, masdar, ismul fa'il. Ya, itu dari segi ilmu sorof. Nah, cuma nanti kita tidak bisa mengupas yang dalam sorof kalau isimnya jamin. Artinya tidak ada kasrahnya. Makanya kita harus menentukan dulu isim itu apakah jamin atau mustaq dulu. Jadi tentukan dulu isim itu apakah jamin. Jamin itu artinya tidak ada kasrahnya. Kayak misalnya asadrut, singa. Ada tasrifannya enggak? Tidak. Tidak ada. Artinya mustaq tidak memiliki pecahan kata. Kalau itu pecahan kata. Kalau misalnya muslimun ada. Anda dari kata apa? Aslama. Muslimun. Ya, sorry. Itu mustaq. Nah, baru kalau itu isi mustaq, kita bisa mengupas dari mustaq. Kalau jamin enggak bisa. Gimana caranya? Enggak bisa. Dari mana kita bisa membaca, bisa mengetahui isim jamin? Mau tidak mau dari mana? Dari mukrodat. Kita mengetahui mana mukrodat dari mukrodat. Tahu asadun dari mana kita bisa tahu membacanya asadun bukan isim jamin bukan mukrodat. Dari mana? Dari mukrodat yang sudah kita ketahui. Baik itu membacanya ataupun terjemah. Ya. Jadi gitu. Nah, baik. Sekarang kita perhatikan satu-satu ya. Pak, isim fi'il huruf. Huruf. Karena di antara ciri huruf itu adalah terdiri dari satu kata atau dua. Itu ciri-ciri huruf. Ya, walaupun sebenarnya huruf tidak disebutkan kan ciri-ciri. Ya. Pak, itu huruf. Huruf apa? Huruf metano sih aku. Kalau fa di sini huruf apa kira-kira? Fa huruf apa? Fa inna huruf. Ya, nama huruf itu banyak, apa namanya? Banyak ya. Bisa satu huruf bisa memiliki banyak nama atau banyak fungsi sesuai dia berada di mana posisinya. Ya, nanti misalnya fa inna fa di sini istinab dia memulai kembali. Nanti memulai kembali, ya. Tapi nanti dia juga punya makna yang lain selain itu. Kemudian inna apa? Inna isim huruf. Inna apa isim? Isim apa? Huruf. Huruf apa? Huruf taukid. Hanfu taukidin wa nasbin. Huruf taukid dan biasanya nama huruf itu. Nama huruf itu disesuaikan dengan dua fungsi, baik fungsi secara lafaz ataupun fungsi secara makna. Ya, kenapa disebut huruf harfu taukid? Karena dilihat secara makna, dia taukid menguatkan arti, disebut harfu taukid. Kemudian kenapa disebut harfu nasbin? Karena dilihat fungsi secara lafaz yaitu memansuhkan. Ya. itu maka disebut harfu taukidin wa nasbi. Karena al ladzi al ladzi isim fi'il huruf isim. Nah, kalau isim mu'rab atau mabni? Mabni. Ya, mabni itu artinya tetap, tidak berubah ya, tidak bisa. Ini kan aladzi, tidak bisa jadi aladu, ya aladzi enggak bisa. Ya, kalau yang namanya mabni itu tetap dalam kondisi seperti ini, tidak bisa dirubah. Itu namanya mabni. Kalau mabni tadi sudah dijelaskan, ada mabni al-faqi, mabni al-dhani, nah ini mabni al-apa? Dia suruh pahitnya. Sukun berarti mabniun ala sukun. Ya, nah ini isi mabni. Termasuk yang mana isi mabninya? Kan ada 6 tadi. Termasuk aladzi, termasuk apa? Mausul. Mausul. Ya kan pas praktek lihat kan? Walaupun kamu udah belajar kaidahnya. Makanya itu biasa kan praktek itu. Fa innal ladzi apa nih bahasanya? Yak biru. Ya, dari mana kamu bisa membaca yak biru? Dari sekarang. Nah, sekarang yak biru apa? Isim fi'il huruf. Fi'il. Yak biru fi'il itu kata kerja, yak fi'il itu kata kerja. Yak biru. Ya. Fi'il. Pembagian fi'il ada berapa? Ada 2. Ya, fi'il ada. Kalau tadi yang murab itu hanya satu yaitu mudhari. Ini ada madhi dan idhar. Itu juga selain yang bersambung dengan mudhari. Nah, fi'il apa ini? Madhi, mudhari, amat. Ya. Nah, ma'ruf murab atau mabni? Murab. Ya, jadi kalau diirobkan yak diri itu fi'lun mudhari, mudhariun, fi'il mudhari. Urun urun mudariun marfu, dia menjadi marfu lita jarudihi karena apa artinya lita jarudihi? Karena kosong dari anin nasib yang memantukan wajah ini dan yang memajumkan ya, maka ada yang disebut ada watul nasibah dan ada watul jadi antaranya misalnya yang sebelumnya tidak ada an, lan, huruf-huruf yang memansubkan. Kalau ada an, misalnya di sini ada an, maka menjadi mansub, menjadi fathah. Karena tidak ada yang memansubkan. Kemudian yang kedua, tidak ada yang memansubkan. Contohnya lam, lam, lama, alam, alama. Ya, misalnya lam. Kalau ada lam yang memajumkan, dia menjadi yakdir. Menjadi sukun ya. Majum, tanda majumnya sukun. Ya, nah ini marfu karena tidak ada yang memansubkan, yang memajumkan. Tanda marfunya apa? Doma. Yang namanya tanda marfu itu doma. Tanda mansub itu fathah. Kita harus tahu ini, tanda mansub fathah. Tanda majrur kasro untuk isim khusus. Tanda majum sukun untuk fi'il khusus majum. Ya, itu tanda asli. Nah, nanti ada yang di luar tanda asli, nanti akan kita pelajari. Tanda aslinya itu tanda asal. Yang biru. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ma'lum atau majhul? Ma'lum. Karena kalau majhul apa? Yaktiru coba kita seringkan yaktiru yaktirani yaktiruni yaktiruni yaktirna takdiru takdiruni takdiruni takdiruni takdiruni oh iya itu kan maklum ya kalau majunya yuk daru kalau majun yuk daru bukan yuk biru. Ya kira malam. Nah ingat, ingat selalu diingat ini merupakan kaidah, merupakan kaidah. Ya kalau fi'lun maklum, fi'l maklum ya. Fi'il ma'lum itu bisa yang madi. Yang madi misalnya daroba. Atau mudhari misalnya yadribu. Ma'lum, ma'lum itu artinya biasanya maknanya itu pakai mau. Saya mau pukul itu ma'lum. Kalau nanti lawannya majul, kalau majul itu di. Nah, kalau ada fi'il ma'lum pasti dia selamanya membutuhkan pelaku. Pai itu pelaku. Karena memukul, siapa yang memukul? Pelakunya siapa? Maka dicari kemanapun dia berada, dicari pai. Ya, kemanapun saja. Kemanapun berada, tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada suatu pekerjaan kalau tidak ada yang melakukan, tidak mungkin. Ya, ya. Maka dicari pailnya kemungkinan dua, ya bisa domir. Domir dari domir. Ya sudah domir. Nah sebaliknya kalau pail itu majhul, kalau pail itu majhul, artinya di misalnya yang mati apa? Pail mati. Buriba dipukul ya, buriba dia telah dipukul. Fi'il mudhari yudhribu dia sedang yudhribu. Ini kan majhul. Yang namanya fi'il majhul pasti membutuhkan fa'il. Maka dicari kemana pun berada. Ya, dan kemungkinannya dua sama, bisa domain, bisa. Nah, sekarang ini yang tiru. Ya. Malu atau majhul? Malu. Malu berarti membutuhkan fa'il. Fa'ilnya domir atau dhamir? Dhamir. Karena di depan tidak mungkin ada yang menjadi fa'il, maka pasti dia dhamir. Huwa, ya dhamir. Huwa. Di sini ada dhamir huwa. Dan yang namanya dhamir pasti harus ada pengembaliannya. Iya. Misalnya dia kan dia seorang laki-laki huwa. Nah jelas dia seorang laki-laki itu siapa maksudnya? Harus ada pengembaliannya, kembali kemana? Fa'inna ladhi yakdiru. Kemana coba? Aladhi. Aladhi. Karena sesungguhnya yang berkuasa. Yang berkuasa. Berkuasa itu siapa pelakunya? Yang nadi. Ya, jadi dia kembali ke aladhi. Sesungguhnya yang berkuasa. Gitu ya. Ya biru. Kemudian ala. Ala itu apa? Isim fi'il huruf. Huruf apa? Kalau yang namanya huruf pasti mabni. Mabni ala apa? Sukun. Ala sukun. Karena di sini ada ya mabni. Ada apa ini? Ala sukun. Ala maka diirobkannya harfu jarin mabni ala sukun. Ala irob itu artinya tidak punya kedudukan dalam irob. Ya, selamanya huruf tidak punya kedudukan dalam irob. Kemudian kalau yang namanya huruf jar fungsinya apa? Majrurkan. Maka ini dibacanya apa? Dan ingat yang namanya setelah huruf jar itu isim fi'il huruf. Isim. Selamanya isim. Ya. Huruf jar itu yang kita ketahui ada 9. Ya. Mithla anna wa ma ba ma. Sekarang masih banyak yang lain. Ya. Mama. Ya. Ya. Pasti ini isim, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin dibaca ala ola kok, tidak mungkin. Tidak mungkin ala huli kok, enggak mungkin. Ya, pasti dibacanya isim. Nah, kemungkinan besar dibacanya apa? Gimana? Holki. Holki. Kenapa dibaca holki? Isim apa? Masdar. Isim apa? Masdar. Kenapa disebut masdar? Karena apa maksudnya? Jamil atau mustaq? Mustaq. Artinya punya taksifan. Iya. Itu berasal dari kata qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul qul yang menciptakan. Ya kan? Simpel. Qolikun marlukun ukhluq. Lakum imam lakum kunna apa? Lakum marlukun min. Qolika yu lakum. Nah, ini qolqon tadi. Qolqon bentuknya apa ya? Isim, apa masdar? Masdar. Dibaca qolik ini karena dia sifatnya sebagai masdar. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah diketahui ini masdar, kita bisa menentukan masdar itu artinya kita bisa membaca ini qaf ini dibaca fathah. Lam ini dibaca kasroh. Eh apa? Sukun. Sukun. Ya, sukun. Dari mana kita bisa? Kenapa tidak dibaca huluk? Ya, huluki ya, atau hilaku, hiluku. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengetahui bentuk masdarnya. Nah, itu dari situ dibacalah khol. Nah, sedangkan ki, kenapa dibaca ki? Kalau huruf terakhir ini bukan lagi urusan ilmu sorof, ilmu tasrif. Ilmu tasrif hanya bisa menyampaikan sampai ini, sampai khol aja. Ya kan? Karena dia itu murof, bisa berubah-ubah kan? Bisa khol-ku, bisa holku, bisa holki. Ini holku, holku apa, holkinya urusan ilmu nahu, urusan ilmu nahu ya, bukan lagi urusan ilmu karena dia bagi-bagi. Jadi nahu dan sorof itu seakan-akan sebagai ayah dan ibu. Ya, nahu itu ayahnya, sorof itu dari bang abu ya, dia suami istri, nahu dan sorof di dalam bahasa Arab. Nah, ini kan ala holki. Kenapa dibaca holki tidak holko tidak hol tidak holko? Huruf jar itu fungsinya memajrurkan, memajrurkan isim yang di depannya. Ya, dan yang tanda majrur tadi apa disebutnya? Apa? Tanda mampu apa? Domah. Ya ala qalqil ini bacanya apa? Ajaibi. Ajaibi. Kenapa dibaca ajaibi? Isim fi'il atau huruf? Nah, isim fi'il atau huruf itu isim. Isim. Mabni atau murob? Murob. Bahasanya mabni, mabni. Mabni atau murob? Mabni. Dari yang 9 itu termasuk apa? Jamak tafsir dari apa? Kita bisa membaca sampai ajai, tidak menjadi ujai atau ijai. Ya, cara membaca bisa ajai ini tadi berkat kita mengetahui jamak tafsir tadi. Kita mengetahui jamak tafsirnya itu. Nah, sedangkan ini apakah dibaca bi, bu, ba, ini sudah urusan ilmu nahwu. Ya, cara menentukan apakah ini a, u, i, dilihat belakangnya. Ya. Karena irob, cara menentukan irob perubahan itu adalah tergantung masalah lamanya. Bukan. Tergantung pengaruh dari belakang. Ya, belakang. Pengaruh dari quality. Nah, ada tanda tanjain. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Udah pilih. Nanti di buku Nahwu Sa'ajeng, nah itu harus dipelajari. Ya kalau bisa nanti bisa dibaca. Ya kalau nggak paham nanti bisa tanyain. Itu ada yang terjemahnya ada yang ini. Punya nggak? Coba lihat. Ya, soalnya itu teori-teorinya. Kalau kita kan udah langsung praktek. Nanti bingung apa itu yang kasih nggak tahu. Nah itu bisa dibacanya di buku itu. Ya, ya itu maksudnya nanti udah belajar dulu. Nah, udah, kalau udah bisa mengikuti berarti ya, ya bisa. Ya, dia kasih aku dia dapatnya gak paham kan. Bisa nanti dibantu dengan membaca buku. Ya, gitu. Nah, nanti di bukunya tinggal dipelajari. Yang namanya murob itu yang berubah, isim yang berubah. Itu kemungkinan dari tiga. Marfu, mansub, majzum. Kata marfu yang asli domar. Kalau yang marfu itu kemungkinannya ada 7. Iya, iya. Kemungkinan dia disebut marfu ada 7. Iya. Fa'il, naibu fa'il, mubtada, khobar, isimun nawawatuha, kembali nawawatuha, tawabil, tawabil aja ada 4. Iya. Na'at, atau sifat, taukid, badal, sama? Taukid, ya kan itu yang marfu ada 7. Nah, nanti dipelajari yang 7 itu bagaimana ciri-cirinya. Ya. Kemudian kalau mansub kemungkinannya ada 13. Iya. Mafudhi, mafudhi, mafudhi. Nah, itu cara mengetahuinya cuma belajar 13 yang mafudhi itu apa maksudnya? Contoh-contohnya bagaimana? Sedangkan yang majrur cuma sedikit ada 3. Tapi yang ketiga itu ada satu majrur karena ada huruf jar. Contohnya ini tadi walki. Kenapa majrur? Karena majrur kasroh. Karena ada huruf jar. Ini yang pertama karena ada huruf jar. Yang kedua karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Itu perlu dipelajari dibaca yang belum baca. Ya, kemudian yang ketiga menjadi tawabi. Tawabi ada apa? Ya, tadi. Nah, ini kan majrur ya. Ada ini majrur nih. Dari mana dia termasuk yang tiga tadi? Mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih. Kenapa disebut mudhof ilaih? Karena sebelumnya ada mudhof. Maka di bahasanya fa innal ladzi yaqdiru ala udah enggak kelihatan ya. Fa innal ladzi yaqdiru ala qalbil ajdadi. Wal badai badai. Apa artinya sasa fa innal ladzi? Yang berkuasa. Yang berkuasa, yang biru. Iya, yang biru yang berkuasa. Allah khalqil ajati atas penciptaan yang menakjubkan. Keajaiban wal badai. Dan untuk keindahan-keindahan. Dan keindahan-keindahan. La yujizuhu seterusnya nantilah kita bahas lagi. Ya, intinya bagaimana kita bisa membaca dengan benar dan mengetahui alasannya. Itu yang penting. Karena kalau baca benar tapi enggak tahu alasan, tetapnya enggak bisa. Dari mana dia bisa baca yang benar? Karena tanya kepada yang lain, kepada yang bisa. Tapi selalu dia praktek yang lain enggak bisa. Jadi intinya harus tahu alasan. Ya. Gitu.